Motivasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, di dalam hadis istiqomah banyak sekali perintahnya. Tetapi di antaranya, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga oleh yang lainnya. Beliau bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah kalian semua, walaupun berat bagi kalian. Kalian tidak akan sanggup beristiqomah secara sempurna. Ya, berat, istiqomah itu berat. Tetapi kalian tetap diperintahkan untuk istiqomah. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Jadi orang yang tidak sholat, baik tidak sholat secara keseluruhan ataupun secara parsial, setengah-setengah, itu pertanda dia tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Karena dalam hadis ini jelas sekali, istiqomahlah kalian walaupun kalian berat. Lalu kalian harus mengetahui sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Wala yuhafidh alal wudu illa mu'min. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menjaga wudunya, memelihara wudunya, kecuali seorang mukmin. Perintah untuk istiqomah yang berat dibuktikan indikatornya adalah dengan sholat, dipelihara tentunya, dan dengan wudu. Wudu tidak mesti harus ketika kita mau sholat. Dianjurkan dan disunahkan dalam Islam adalah kalau batal, wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi. Apalagi untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Bahkan sebelum tidur, dianjurkan untuk berwudu. Kenapa? Agar tidur kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan kita sebagai orang-orang yang bersuci dan mau mensucikan diri. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, saddidu waqaribu wala yuhafidhu alal wudu illa mu'min. Saddidu, berlaku luruslah kalian. Waqaribu, dan optimal dan maksimallah dalam mendekat kepada perintah dan dengan menjauhi larangan. Wala yuhafidhu alal wudu, dan tidak ada yang mampu menjaga wudu illa mu'min, kecuali orang-orang yang beriman. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, kata-kata saddidu wa qaribu kita dapati juga. Ternyata maknanya sangat dalam. Yang dimaksud dengan saddidu, kata para ulama, huwa haqiqatul istiqamati. Saddidu, sin kecil, itu artinya adalah inti, substansi dan hakikat dari istiqomah. Apa itu istiqomah? Wahual isabatu fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid. Yang dimaksud dengan istiqomah adalah tepat, konstan, dan ajeg di dalam melakukan semua perkataan yang benar tentunya. Di dalam melaksanakan semua amalan yang benar dan dalam tujuan atau niat sekalipun, visi dan misi sekalipun harus benar. Dan benarnya harus sesuai dengan kebenaran, bukan benar menurut diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan saddidu, berlaku lurus, berlaku sadar. Sedangkan yang dimaksud dengan waqaribu, mendekatlah dengan optimal dan maksimal, dikatakan oleh para ulama juga, an yusiba ma qurba minal ghardi idza lam yusib al ghard nafsahu. Yang dimaksud dengan qaribu, mendekat dengan optimal dan maksimal, adalah berupaya keras untuk senantiasa sampai pada tujuan, tentunya tujuan yang benar. Walaupun boleh jadi Sudah optimal dan maksimal? Belum mengena tepat 100%. Tapi niatan optimal dan maksimal, itu pun istiqomah dalam realita. Dan demikian keadaan kita para pendengar yang beriman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Secara realita demikian. Kita ingin istiqomah di atas sunnah. Banyak sunnah yang belum kita ketahui. Kita pun masih tertatih-tatih, merangkak belajar sunnah. Ya enggak apa-apa, demikian keadaannya. Dan harus seperti itu prosesnya. Dan itu pun terpuji sekali. Kita ingin istiqomah dalam dakwah. Dakwah penuh dengan onak dan duri. Dakwah penuh dengan lika-liku dan penuh dengan luka-luka. Ya tidak jadi masalah. Biasa itu. Itulah istiqomah. Secara realita. Demikian para pendengar yang beriman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.